ketiga, apa tuh Mas Bram? Obat awet muda ya kan tersenyum ya kan? Keriputnya ben luntur. Oh tambah nemen toh, kebacet berarti. Ya Mangga, Pak Polisi nun sewu nggih. Ya sudah rengge.